بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله akan dimulai ya pelajaran ataupun pembahasan dari kitab Mulakhas Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah ini. Dan sebagaimana diketahui, kitab ini terbagi menjadi dua juz atau dua bagian. Juz awal atau bagian yang pertama, yakni pembahasan tentang qawa'idun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Dan juz thanin atau bagian yang kedua, yakni pembahasan tentang qawa'idus sharfi, kaidah-kaidah sharaf. Nah, insyaallah akan dibahas masing-masingnya ya, dengan pembahasan yang terpisah tentunya satu persatu. Dan di sini akan dimulai pada al-juz'ul awwal, pembahasan atau bagian yang pertama, yakni qawa'idun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Bisa dilihat pada kitab ini. Di sini ada mukaddimah, pendahuluan terkait dengan kaidah-kaidah nahwu ini pada halaman 17. Qawa'idun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah yang terkait dengan ilmu atau pembahasan ilmu nahwu. Mukaddimatun, pendahuluan. Aqsamul kalimatul arabiyyati, macam-macam atau jenis-jenis kata bahasa Arab. Di al-kalimah di sini maknanya adalah kata, ya, jadi bukan kalimat dalam bahasa Indonesia tetapi kata, ya. Jadi aqsamul kalimatul arabiyyati, macam-macam atau jenis-jenis kata bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, annahu qawa'idu ya'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui fungsi, ya, wazifah, fungsi atau tugas, ya, kullu kalimatin dakhilal jumlati, setiap kata yang ada dalam kalimat, setiap kata yang masuk dalam kalimat. Wabati awakhiril kalimati, dan ketepatan harokat atau ketepatan keadaan pada akhir-akhir kata-kata tersebut. Wa kaifiyati i'rabiha, dan cara mengi'rabnya, cara mengi'rab akhir kata tersebut, kata-kata yang sudah masuk dalam kalimat tersebut. Ini pengertian ilmu nahwu. Ya, qawa'idu ya'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabti awakhiril kalimati wa kaifiyati i'rabiha. Kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui fungsi setiap kata yang masuk dalam kalimat dan untuk mengetahui keadaan akhir kata yang tepat, ya, keadaan akhir-akhir kata tersebut yang tepat, yang benar, dan cara mengi'rab kata-kata tersebut. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Kata bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam, terbagi menjadi tiga jenis, yakni ismun, fi'lun, harfun, yaitu ism, fi'l, dan harf. Jadi ini jenis, macam kata-kata dalam bahasa Arab, semua kata yang ada dalam bahasa Arab ada atau terbagi menjadi tiga jenis ini. Jadi masuk salah satu dari tiga jenis ini. Tidak ada jenis yang keempat atau jenis yang lain. Hanya ada tiga ini. Setiap kata, kalau dia tidak isim, ya berarti dia fi'al. Atau kalau tidak itu berarti dia adalah harf. Ini ismun, ism, fi'al, fi'lun, fi'al, dan harfun, harf. Baik, insyaallah di sini masing-masing akan dibahas secara ringkas pengertian ataupun contoh dari masing-masing jenis tersebut. Adapun pembahasan secara rinci nanti bisa di bisa diperhatikan atau dilihat pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya insyaallah. Yang pertama, alifmu ism. Ya. Membacanya alifmu. Karena hamzah pada ismun adalah hamzah wakal ya, sehingga tidak diucapkan, maka dibaca dengan alismu, bukan alismu. Ya, ini alismu ism. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au maknan mujarrabin minaz zamani. Yang dimaksud dengan ism adalah setiap kata yang menunjuk pada insan, ya, manusia atau orang atau hayawan, binatang, hewan atau nabat, ya, tumbuh-tumbuhan, au jamad atau benda padat, ya, benda mati, benda padat, ya, au makanin atau tempat, au zamanin atau waktu, au sifatin atau menunjukkan satu sifat, au ma'nan mujarradin minaz zaman atau menunjuk pada satu makna yang terlepas dari waktu, yang tidak terikat dengan waktu, makna yang bebas, tidak terikat dengan waktu, makna secara umum. Ini yang dimaksud dengan ism, setiap kata yang menunjuk pada manusia, binatang, tumbuhan, benda padat ataupun benda cair ataupun yang lainnya, ataupun menunjukkan tempat, waktu, menunjukkan sifat ataupun menunjukkan makna yang tidak terikat, yang tidak terkait dengan waktu. Jadi intinya di sini mujarrad minaz zaman, tidak terikat, tidak terkait dengan waktu. Ini pengertian ism. Itu contoh rajulun, orang laki-laki, insanin, ini termasuk insan, contoh untuk tadi kategori insan atau jenis insan, kemudian asadun singa, termasuk hayawan binatang, kemudian zahratun bunga, termasuk nabat tumbuh-tumbuhan, bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang misalnya ha'idun tembok, ini contoh dari jamad, kemudian al-qahiratu kairu, itu kota Mesir, contoh untuk makan, tempat, dan syahrun, bulan, bulan yang jumlahnya 30 hari ya, ini contoh untuk zaman, yang menunjukkan waktu, satuan waktu, kemudian nazifun, bersih, contoh untuk sifat, sifat ya, kemudian istiqlalun, istiqlal, kemerdekaan atau merdeka, ini contoh untuk makna, makna mujarrad min zaman. Wa yatamayyazu al-ismu, wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi min al-kalimati. Ism itu terbedakan dengan kata-kata yang lainnya. Ism itu bisa terbedakan, terpisahkan, bisa diketahui perbedaannya dari kata-kata yang lainnya. An ghairihi min al-kalimati, dari kata-kata yang lainnya yang selain ism, fi annahu, bahwasanya ism tersebut yumkinu tanwinuhu, memungkinkan untuk tanwin. Ism itu bisa tanwin, jadi setiap kata yang bisa tanwin maka berarti dia termasuk ism. Itu contoh rajulun, kisabun, syajaratun, kata-kata ini diakhiri dengan tanwin, berarti ini adalah ism, termasuk jenis ism, bukan fi'al dan bukan harf. Jadi tanwin ini menjadi ciri khas atau tanda khusus untuk ism. Hanya ism saja yang bisa ditanwin. Ya, selain itu tidak bisa tanwin. Yumkinu idkhalu alif lam alaihi, memungkinkan ataupun bisa dimasuki oleh alif lam. Ya, bisa dimasuki oleh alif lam. Ya, setiap kata yang bisa dimasuki alif lam berarti dia adalah ism. Fi'al tidak bisa, harf juga tidak bisa. Nah, jadi hanya ism saja yang bisa dimasuki oleh alif lam. Mislu, contoh, ar-rajulu, al-kitabu, as-syajaratu. Nih, ada alif lam, ar-rajulu, laki-laki atau orang, ya. Dan al-kitabu, kitab, as-syajaratu, pohon. Ini berarti ini adalah termasuk ism. Yang berikutnya, yumkinu idkhalu harfin nida'i, bisa dimasuki oleh huruf nida'. Ism ini bisa dimasuki, bisa didahului oleh harfun nida'. Harf nida' yaitu huruf yang digunakan untuk nida', untuk memanggil, untuk menyapa. Ya, yang paling banyak digunakan yakni pada lafaz ya. Misal contoh, ya rajulu, wahai orang atau wahai pak, ya, misalnya. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, hai Muhammad. Ini. Jadi ya ini adalah harfun nida. Kemudian kata sesudahnya yaitu rajulu, Muhammadu dalam contoh ini bisa dimasuki oleh ya tersebut, bisa dimasuki oleh harfun nida tersebut, maka ini termasuk isim. Jadi rajulu, Muhammadu ini yang isimnya. Adapun harfun nida itu harf, ya, sebagaimana namanya harf, ya. Yang sesudahnya adalah yang ismnya, rajulu, Muhammadu atau yang semisalnya. Berikutnya, yumkinu jarruhu bi hurufil jari au bil idafati. Ism itu bisa untuk dijarkan, bisa menjadi jar, ya, dengan adanya huruf harf, dengan adanya huruf jar, dengan sebab huruf jar atau dengan sebab idafah. Jadi yang dimaksud jar itu nanti akan dijelaskan lebih rinci, ya, pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Jadi jar itu adalah salah satu jenis i'rab. Salah satu jenis i'rab. Jadi perubahan keadaan akhir kata atau akhir isim tersebut yang umumnya atau asalnya ditandai dengan harakat kasrah pada huruf akhir. Itu yang dimaksud dengan keadaan jar atau i'rab jar. Nah, kata yang bisa dijarkan atau kata yang bisa menjadi jar, yang bisa mengalami i'rab jar, ini hanya isim saja. Ya, dan sebabnya yang menyebabkan isim itu jar itu adalah huruf, adanya huruf jar yang mendahuluinya atau dengan sebab idhafah. Misal contoh, 'ala syajarati, di atas pohon. Asy-syajarati, ya, huruf akhirnya kasrah sebagai tanda untuk jar, ya, yang menyebabkan kasrah atau yang menyebabkan dia jar dengan tanda kasrah adalah ala. Ala ini termasuk huruf jar. Adapun asy-syajarati dia menjadi jar dengan sebab ala, dengan sebab huruf jar tersebut, berarti asy-syajarati ini termasuk ism. Ya. Bisa dilihat, ya, tadi contoh yang di atasnya asyajaratu, ya, huruf akhirnya obama. Tetapi ketika didahului ala, didahului huruf jar, berubah menjadi kasrah. Berubah menjadi kasrah. Asyajarati. Nah, ini i'rab. Perubahan akhir kata semacam ini. Asyajaratu, ada sesuatu yang mempengaruhi, berubah menjadi ala. Atau asyajarati. Ini. Contoh yang berikutnya, ghusnus syajarati, cabang atau ranting pohon. Ghusnus syajarati, ghusnu ini mudaf, kemudian asyajari mudaf ilaih, jadi ini susunan idhafah. Asyajarati sebagai mudaf ilaih, maka dia menjadi jar, ya, karena mudaf ilaih itu termasuk sebab yang menjarkan isim tersebut. Ini. Jadi ism itu bisa menjadi jar dengan sebab adanya huruf jar dan atau dengan sebab idhafah, yakni menjadi mudhaf ilaih. Yang berikutnya, yumkinu lisnadu ilaihi ai al-ikhbaru anhu. Ya, ism itu bisa dijadikan sandaran, dijadikan sesuatu yang di apa menjadi pokok pembicaraan, pokok pembahasan. Ya. Ya, yani al-ikhbaru anhu, sesuatu yang dikabarkan, yang diberitakan, yang dibahas, yang menjadi pokok pembahasan, pokok pembicaraan. Ini misalnya contoh al-kitabu mufidun, kitab itu bermanfaat. Nah, di sini al-kitabu al-ikhbaru anhu, yang dikhabarkan, yang diberitakan, yang dibahas, atau al-isnadu ilaih, yang dijadikan sandaran sebagai pokoknya. Maka di sini al-kitabu termasuk isim. Ya, ini. Jadi inilah hal-hal yang membedakan isim dengan kata-kata yang lain, dengan fi'il maupun dengan harf. Wayakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan aw aktara min hadhihi al-alamati litakuna isman. Dan cukuplah kata itu menerima satu tanda saja ataupun lebih di antara tanda-tanda tersebut untuk menjadi isim. Nah, jadi tadi disebutkan ada beberapa tanda, ada beberapa hal yang menjadi ciri atau yang menjadi tanda untuk isim, yang membedakan isim dengan yang lain. Nah, untuk mengetahui atau untuk menetapkan suatu kata itu termasuk isim, itu cukup hanya dengan salah satu tanda saja, ini sudah mencukupi, sudah bisa untuk menetapkan bahwasanya itu isim. Tidak perlu semuanya, bahkan tidak mungkin berkumpul dua tanda tadi antara tanwin dengan alif lam, ini tidak mungkin bertemu. Jadi satu isim kalau sudah dimasuki alif lam, maka huruf akhirnya tidak bisa tanwin. Ar-rajulu al-kitabu asy-syajaratu, ya, sudah ada alif lam maka dia tidak tanwin. Atau kalau isim itu tanwin pada huruf akhir, maka awalnya itu tidak ada alif lam, tidak boleh ada alif lam. Rajulun kitabun syajaratun. Jadi antara tanwin dan alif lam ini tidak bisa berada dalam satu kata, tidak bisa bersama-sama dalam satu isim. Sehingga apa? Di antara tanda-tanda tadi, cukup dengan hanya satu tanda, ini sudah bisa menunjukkan bahwasannya kata tersebut adalah termasuk jenis isim. Ya, ini cukup satu. Ya, misalkan dalam sebuah kalimat atau dalam suatu kata kita menemui, ada kata didahului oleh huruf nida. Ya sudah, karena dia bisa didahului huruf nida, berarti dia isim. Cukup dengan satu tanda ini. Atau satu kata dia keadaan akhirnya tanwin, cukup ini menjadi tanda bahwasanya kata tersebut adalah isim. Atau menemukan ada satu kata berawalan alif lam, ya, sudah hanya itu saja, berarti ini sudah mencukupi, ya, untuk menjadikan atau menetapkan bahwasanya kata tersebut termasuk isim. Ini jadi hanya dengan satu tanda ini sudah mencukupi untuk menjadikan atau menetapkan bahwasannya kata tersebut adalah isim. Adapun kalau lebih, ya lebih memperkuat, ya, dua tanda atau tiga tanda, ya itu lebih memperkuat. Ya. Ini tentang alismu, tentang isim. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kedua, asani, al-fi'alu, yaitu fi'al. Pengertiannya, huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Ya, fi'al adalah setiap kata yang menunjukkan satu hudud, satu kejadian, satu perbuatan, satu amalan. Ya, ala hudusi syai'in, atas terjadinya sesuatu. Ya, fi zamanin khasin, pada waktu tertentu. Ya, ini pengertian fi'al. Setiap kata yang menunjukkan pada terjadinya sesuatu, ya, pada waktu yang tertentu, ya, sehingga di sini bisa difahami apa fi'al itu selalu terkait dengan waktu, ya, secara langsung ataukah tidak langsung, ya, makna yang terkandung pada fi'al itu akan terkait dengan waktu, ya, akan selalu terkait dengan waktu. walaupun ditampakkan ataupun tidak dinyatakan secara jelas, tetap dari bentuk kata yang dia termasuk fi'al, maka ini secara makna dia akan selalu terkait dengan waktu. Ini makna fi'al. Kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khassin. Nah, setiap kata yang menunjukkan satu, yang menunjukkan terjadinya sesuatu, yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu yang tertentu. Misalnya contoh, kataba, menulis, terjadi perbuatan menulis. Dan di sini, waktu yang ditunjukkan pada bentuk ini, pada contoh ini, kataba adalah waktu yang lampau, waktu yang lalu, yang sudah terjadi. Kataba, perbuatannya menulis, kejadiannya adalah perbuatan menulis, kemudian waktunya di waktu yang lampau, sudah menulis atau telah menulis. Ini. Kemudian ia jari berlari, terjadi perbuatan berlari. Kemudian dalam pada bentuk ini, ia jari ini menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Sehingga bisa dimaknai sedang berlari atau akan berlari dari bentuk fi'il ini. Ia jari. Kemudian isma', dengarkan. Maknanya terjadi perbuatan mendengar. Perbuatan mendengar terjadi dan itu dilakukan di waktu yang akan datang. Sesudah kata ini diucapkan. Isma', dengarkan. Kapan waktunya? Sesudah diucapkan. Jadi waktu yang akan datang sesudah kata ini diucapkan. Ini. Jadi ini pengertian fi'al, menunjukkan pada satu perbuatan, satu kejadian yang terjadi di waktu yang tertentu. Mungkin waktu lampau atau waktu yang sekarang atau waktu yang akan datang, itu nanti sesuai dengan bentuk fi'al tersebut masing-masing. Dan secara rinci nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Ini. Kemudian di sini dijelaskan tentang tanda atau ciri dari fi'al, wa yatamayyazu fi'lu an ghairihi minal kalimati, dan fi'il itu bisa dibedakan dari jenis-jenis kata yang lain, an ghairihi minal kalimati, dari yang selainnya berupa kata-kata, maksudnya adalah dari jenis kata-kata yang lain, fi annahu yumkinu, bahwasanya fi'il itu bisa atau memungkinkan untuk ittisaluhu bita'il fa'ili, fi'il itu bisa bersambung dengan ta' fa'il. Ta' domir ta' yang berfungsi sebagai fa'il. Jadi kalau satu kata bisa bersambung dengan ta' fa'il, domir ta' yang berfungsi sebagai fa'il, maka kata tersebut adalah fi'al. Misal contoh, kata betu, aku menulis, saya menulis. Nah, di sini kataba ya bersambung dengan bomir ta yang sebagai fa'il, ta yang bomah. Ya, kataba itu. Sehingga kataba ini termasuk fi'il karena dia bisa bersambung dengan ta fa'il ini. Syakarta, engkau bersyukur, engkau berterima kasih. Syakara asalnya bersambung dengan ta fa'il. Ya, maka syakara ini adalah fi'il. Ini. Yang berikutnya, fi annahu yumkinu ittisaluhu bi ta'it ta'nisi. Fi'il itu bisa atau kata tersebut bisa bersambung dengan ta' ta'nif. Nah, ini ta' ta'nif yaitu huruf ta. Ini bukan bomir. Ya, berbeda dengan ta' fa'il. Kalau ta' fa'il tadi bomir ya. Tapi kalau ta' ta'nif ini bukan bomir. Jadi dia hanya sekedar huruf ta. Ya, jadi ta'nif yaitu ta huruf ta yang berfungsi untuk ta'nif, yang digunakan untuk ta'nif untuk menunjukkan mu'annas. Jadi ta'nif maknanya mu'annas, ya, perempuan. Jadi huruf ta yang digunakan untuk menunjukkan perempuan, digunakan untuk perempuan. Ya. Ini bersambung pada fi'al. Ya. Misalnya contoh kata bad. Ya, di sini kataba bersambung dengan ta yang sukun yaitu ta ta'nif. Jadi ta ini fungsinya menunjukkan kata ini digunakan untuk mu'annas, untuk takmi. Jadi katabat maknanya dia seorang perempuan menulis. Ya, yang menunjukkan makna perempuan dari tak sukun atau tak takmi tersebut. Ini. Ya, sehingga karena kataba bisa bersama dengan tak takmis, maka kataba ini adalah fi'al. Contoh berikutnya taktubu. Tak yang dari awal pada taktubu ini adalah tak takmis. Ya, menunjukkan untuk mu'annas, untuk perempuan. Ya, maknanya dia sedang menulis. Dia di sini seorang perempuan. Dia seorang perempuan sedang menulis taktubu. Ya, sehingga karena taktubu ini bisa bersama dengan tak takmis yang ada di awal ini, maka taktubu ini adalah termasuk bentuk fi'al. Yang berikutnya, ittisaluhu biya'il mukhatabati. Ya, fi'al itu bisa bersama dengan ya' mukhatabah. Apa mirip ya' untuk mukhatabah. Mukhatabah apa? Mukhatab, ya' mufrad mu'annas. Atau anti. Ya, orang yang diajak bicara, orang kedua, kemudian satu perempuan, satu orang. Ini ya, atau anti. Ini ya' mukhatabah. Apa mirip ya' untuk mukhatabah. Misal contoh, taktubina atau anti taktubina, kamu seorang perempuan menulis. Ya, taktubi, taktubu ini bersambung dengan ia mukhatabah. Jadi ia pada taktubina adalah ia mukhatabah, sehingga taktubu ini termasuk fi'al. Ya. Contoh berikutnya ushkuri. Ya. Dari ushkur kemudian bersambung dengan ia mukhatabah menjadi ushkuri. Ya, untuk anti, ya. Bersyukurlah kamu atau berterima kasihlah kamu. Ya, kamu di sini seorang perempuan. Ya, ushkuri atau mukhatabah. Ya, anti ushkuri. Ya, sehingga karena ushkuri ini bisa bersambung dengan ya mukhatabah, maka ushkur ini termasuk fi'al. Yang berikutnya, ittisaluhu binuni taukidi. Ya, kata tersebut bisa bersambung dengan nun taukid. Atau fi'al tersebut bisa bersambung dengan nun taukid, maka dia termasuk fi'al. Ya, misalnya contoh, layak tubanna ushkuranna. Ya, layak tubanna, yak tubu, kemudian bersambung dengan nun taukid, nun yang tasydid di akhir kata tersebut. Ya, maka yak tubu ini fi'al. Ushkuranna. Dari ushkur bersambung dengan taukid yang tasydid tersebut di akhir, maka ushkur ini adalah fi'al. Ini. Jadi nun taukid ini huruf nun yang ada di akhir kata ini yang dengan tasydid itu, kemudian fungsinya untuk taukid itu untuk menguatkan atau menegaskan terjemahannya biasanya dengan kata sungguh ya. Nah, yaktubanna sungguh dia benar-benar menulis. Ushkuranna, sungguh benar-benar kamu berterima kasihlah atau bersyukurlah. Ini. Jadi setiap kata yang bisa bersambung dengan nun taukid, maka dia termasuk fi'al. Jadi ini tanda-tanda ataupun ciri-ciri fi'al. Ittisaluhu bita'il fa'il, bersambung dengan tak fa'il. Kemudian ittisaluhu bita'il ta'nis, bisa bersambung dengan tak ta'nis. Kemudian yumkinu ittisaluhu biya'il mukhatabati, bisa bersambung dengan ya' mukhatabah. Dan yumkinu ittisaluhu binun tawkili, bisa bersambung dengan nun tawkid. Yang berikutnya asal itu jenis kata yang ketiga yaitu al-harfu adalah harf. Pengertiannya maknanya huwa kullu kalimatin laisa laha ma'man illa ma'a ghairiha. Harf adalah setiap kata yang tidak mempunyai makna. Kullu kalimatin laisa laha ma'nan. Setiap kata yang tidak mempunyai makna. Illa ma'a ghairiha. Kecuali jika bersama dengan yang lainnya. Ini pengertian harf dalam bahasa Arab seperti ini. Jadi harf secara asal dia tidak punya makna. Tidak punya makna secara jelas. Artinya apa? Maksudnya apa? Ya. Kecuali kalau dia sudah bersambung dengan yang lain. Maksudnya apa? Dia bersama isim atau dia bersama fi'il, baru bisa diketahui makna dari harf tersebut, makna dari kata tersebut dengan jelas. dengan benar. Ini pengertian harf. Ya. Dan di kitab-kitab yang lain juga demikian. Intinya yang dimaksud dengan harf adalah kata yang tidak mempunyai makna dengan jelas, dengan tepat, kecuali kalau sudah dia bersambung, bertemu dengan isim atau dengan fi'al. Ini itu contoh yang termasuk harf. Contohnya fi, kemudian an, hal, lam. Ini kata-kata ini aslinya ya tidak punya makna, tidak punya makna secara jelas, secara tepat. Fi maknanya apa? Ya belum tahu. An artinya apa? Belum jelas, ya belum bisa diketahui. Hal, lam juga demikian, belum bisa diketahui maknanya atau artinya secara jelas. Ya, baru ketika dia bersambung dengan kata yang lain, ya bersambung dengan isim atau bertemu dengan fi'al, maka baru bisa diketahui maknanya. Misalnya fil fasli, fil masjidi, fil baiti. Fi bertemu dengan al-fasl, al-masjid, al-bait. Ya, maka bisa diketahui maknanya di kelas, di dalam kelas, di dalam masjid, di dalam rumah. Ini baru bisa diketahui maknanya kalau sudah bersama dengan isim atau bersama dengan fi'al. Lam, lam yadkhul, tidak masuk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanak. Ya, baru bisa diketahui makna dari lam ketika dia bersambung dengan fi'al. Dalam contoh tadi, dalam ayat tersebut, lam yalid wa lam yulad. Ya, baru bisa diketahui makna dari lam tersebut karena dia sudah bersambung dengan fi'al. Ini. Jadi, ini pengertian harf. Ya, setiap kata yang tidak mempunyai makna kecuali jika sudah bersama dengan yang lain, bersama dengan isim atau bersama dengan fi'al. Ini secara ringkas ya, pembagian kata yang terbagi menjadi tiga macam, isim, fi'al, dan harf, beserta penjelasan masing-masing secara ringkas ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan pada halaman berikutnya tentang al-jumlah atau kalimat. Ya, ini bedakan ya. Kalau al-kalimatu dalam bahasa Arab, al-kalimatu kalimah itu artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Adapun al-jumlatu atau jumlah dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi bedakan. Al-jumlatu wa syibhul jumlati. Jumlah atau kalimat dan syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul itu sesuatu yang menyerupai. Jadi syibhul jumlah sesuatu yang menyerupai kalimat. Ya, syibhul itu maknanya serupa ya. Syibhul ya, serupa. Ya, syibhul jumlah itu sesuatu yang menyerupai kalimat. Yang menyerupai jumlah. Pengertiannya masing-masing secara ringkas disebutkan di sini. Al-jumlatul mufidatu. Ya, al-awwal yang pertama, al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah. Ya, kalimat yang mufidah, yang memberikan faedah, yang memberikan makna dengan jelas. Yakni huwa kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan tamman. Yang dimaksud jumlah mufidah adalah setiap kalimat atau setiap sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih, tiap sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih, tiap kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan faedah makna yang sempurna. Ya, jadi setiap susunan atau ungkapan yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan makna yang sempurna. Ini pengertian jumlah mufidah. Kalimat sempurna, ya, ini. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Afada maknan tamman, memberikan faedah makna yang sempurna. Maksudnya ya sudah bisa dipahami, tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, tidak ada sesuatu yang ngambang atau sudah jelas maknanya. Ini, ini jumlah mufidah. Watanqasimu al-jumlatu, watanqasimu al-jumlatu qismaini. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua macam. Yakni yang pertama, jumlatun ismiyah adalah jumlah ismiyah. Wahiyya allati tudda'u bismin aw bi dhamirin. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh ism atau oleh dhamir. Ini jumlah ismiyah, diawali oleh ism atau dhamir, sehingga dinamakan ismiyah karena yang ada di awal adalah ism. Misal contoh, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Awal dari kalimat ini, permulaan pada kalimat ini apa? Al-ilmu. Al-ilmu termasuk jenis ism, bukan fi'al dan juga bukan harf, sehingga jumlah ini, kalimat ini termasuk jumlah ismiyah karena diawali oleh ism. Contoh berikutnya, nahnu mujahiduna. Kami mujahiduna, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, kalimat ini diawali kata nahnu. Nahnu itu termasuk dhamir. Ya, dan sebenarnya dhamir ini juga termasuk ism. Sehingga kalimat ini termasuk jumlah ismiyah karena diawali oleh dhamir atau ism. Ini. Ya, ini pengertian jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh ism atau dhamir. Kemudian jenis yang kedua, jumlatun fi'liyatun adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Wahiyya allati tubda'u bifi'lin. Ya, jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'al. Mislu, contoh. Atau sebelumnya, ya, sebagaimana namanya, jumlah fi'liyah berarti apa? Yang ada di awal, yang ada di permulaan kalimat ini adalah fi'al. Sehingga dinamakan jumlah fi'liyah. Ya, jadi penamaan sesuai dengan keadaannya. Jumlah ismiyah diawali ism, jumlah fi'liyah diawali fi'al. Ya. Mislu, contoh untuk jumlah fi'liyah, hadara rajulu. Ya. Telah datang laki-laki itu. Laki-laki itu sudah datang. Sudah hadir. Hadara. Kata yang ada di awal pada kalimat ini, hadara, ini termasuk fi'al. Hadar itu fi'al, bukan ism. Sehingga apa? Karena yang ada di awal kalimat ini adalah fi'al, yaitu hadara, maka ini termasuk jumlah fi'liyah. Yaktubu talibu. Murid itu, siswa itu sedang menulis. Yaktubu, ini termasuk fi'al. Sehingga ini termasuk jumlah fi'liyah. Karena permulaannya adalah fi'al. Udurus, belajarlah. Ya, permulaan pada kalimat ini udurus, ini termasuk lafaz fi'al, sehingga udurus ini termasuk jumlah fi'liyah. Ya. Jadi ini dua jenis jumlah mufidah. Ya, dalam bahasa Arab hanya ada dua jenis ini, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya, pasal yang kedua tentang syibhul jumlah. Syibhul jumlah, sesuatu yang menyerupai jumlah, sesuatu yang menyerupai kalimat. Apa itu? Hiya kullu ibaratin mukawwanatin min dharfin ba'dahu mudhafin ilaihi. Yang dimaksud dengan syibhul jumlah adalah setiap ibarah, setiap ungkapan, setiap susunan yang tersusun dari dharf yang diikuti oleh mudhaf ilaihnya, dharf beserta mudhaf ilaihnya. Misal contoh, fauqa asyjarati, di atas pohon itu, fauq min dharaf, kemudian asyjarati mudhaf ilaih dari dharaf tersebut, maka susunan dharaf beserta mudhaf ilaihnya ini disebut syibhu jumlah. Jadi fauqa asyjarati ini syibhu jumlah. Qabla az-zuhri, sebelum zuhur, qabla ini dharaf, kemudian az-zuhri mudhaf ilaih dari dharaf tersebut, maka susunan ini qabla zuhri ini disebut sebagai syibhu jumlah. Nah, karena tersusun dari dharaf yang diikuti oleh mudhaf ilaihnya. Atau selain dari dharaf, au jarin wa majrurin, atau susunan yang atau ungkapan yang tersusun dari jar wa majrur. Ya, yang dimaksud jar wa majrur yakni adalah susunan dari huruf jar beserta isim sesudahnya yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Nah, ini disebut dengan jarun wa majrurun. Jadi huruf jar beserta isim sesudahnya. Misal contoh, fil manzili, di rumah, di dalam rumah. Fi ini huruf jar. Kemudian al manzili, isim yang terletak sesudah fi, sesudah huruf jar yang keadaannya jar atau majrur. Ya, maka susunan seperti ini, fil manzili, ini disebut jar wa majrur, dan ini termasuk atau ini merupakan syibhu jumlah. Ya, karena dia jar wa majrur. Contoh berikutnya, alal maktabi, di atas meja. Ala, ini huruf jar. Kemudian sesudahnya, al maktabi, isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Alal maktabi, ini ungkapan jar wa majrur, susunan jar wa majrur, jarun wa majrurun, sehingga alal maktabi ini termasuk syibhu jumlah, yakni berupa jar wa majrur. Ini, jadi ini ungkapan ataupun susunan yang tersusun dari dzaraf yang diikuti mudhaf ilaih, atau susunan yang tersusun yang terdiri dari jar wa majrur, ini yang disebut dengan syibhu jumlah. Jadi ada dua bentuk syibhu jumlah. Nah, yang pertama dzaraf diikuti mudhaf ilaih, kemudian yang kedua jar wa majrur. Ini. Jadi ini pengertian atau pembahasan secara ringkas tentang al jumlah kalimat wa syibhu jumlah, sesuatu yang menyerupai dengan kalimat. Ini. Ini sebagian dari muqaddimah dari pembahasan qawaidun nahwi, kaidah-kaidah tentang nahwu. Ini dulu, insyaallah nanti yang berikutnya akan dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.